dirimu, yakin ku harapi. Sambil merajut berdua, hanya mendengar angan yang kau tawarkan. Sekian lama ku hadapi dirimu, jadi misteri yang kian tertelami. Sekian jauh menilai karena cinta tergali, muridmu sejati. Sejuta asa yang sempat ku titipkan di dalam sinar matamu. Rima-rima sederhana menjanjikan keteduhan. Kasinanmu ini ternyata tak menjadi kebahagiaan hati yang tiada teferi. Mari genggam jemari memadu dua hati saling memiliki. Kembali, kembali lagi di benahi, benahi lagi di. Kembali, kembali lagi di berjanji, berjanji lagi di. Kutitipkan di dalam sinar matamu, rima-rima sederhana janjikan keteduhan. Kasinanmu ini ternyata telah menjadi kebahagiaan hati yang tiada terperi. Mari genggam jemari memadu dua hati saling. Project.